Matius pasalak karua. Ia ton name lomo puang Isa jauh mai jok buntu. Liwa buda tahu undin turui. Tak paratu mi mesa toto masolak. Suju diolona puang Isa nakua. Oh puang, ia kemeloki. Manasa kumua. Nakuasa ki pabalagana. Nete milimana puang Isa nakakai nakua. Meluna, malagah moko. Tak pamelo mi to kalena jo waktu. Nakua mo puang Isa. Janggi lalo mo curitai mo ilako mesa atau. Apa male ko lako imang jau kota Yerusalem. Mu peta adai napat tantui kumua malagah tongan moko. Mu mane empu gauk toi to karoba kamalagaranmu. Situru atoranna Nabi Musa. Na menjaji buti lako sinin natau. Ia ton namale mo tamakota Kapernaum to puang Isa. Ratu mi mesa to kamandang surudadu Roma mengkamalamala nakua. Oh puang, kupi itu kaunangku jubolaku nama maawang amira naliwa adika ama parriina. Mebali mi nakua. Lamale nak lako bolamu lampa malagai. Apa mebali ite kamandang nakua? Oh puang, teda ku sipato lantarima ki jubolaku. Jaji mangkada banga miki na pumalaga hito kaunangku. Nasaba iate aku tonturu na parentana ton parentana. Na dentoda surudadu ku parenta tonturu parentaku. Yang kusuai to surudadu ku mua maleko nang la male. Na yang kukuala kotolainna maleko mai nang la ratui. Na yang kusuai to kaunangku ku mua pugauk kite nang lana pugauk ki ia. Cangah mi puang Isa sa'dingi jo'o kadanna. Mesaile mi anna mangkada lako to buda to undin turui. Nakua. Lami ingaran te'e kadangku kumua. Liwa matappa te'e tau. Te'e dapat tau kuampa kamatapparan susi te'e. Muelan tangan-tangan to Israel. Lami ingaran. Buda tau tangia to Yahudi. Laratu jomai kadelekan. Sola jomai kalambunan, nalamang marwah-roa, sola Nabi Ibrahim, Ishak, na Yakub, lan lino barunna puang Allah Ta'ala. Nasi tonganna, buda to Israel to sipato lamenjaji umma'na puang Allah Ta'ala. Ladi cabean tamangenan malilin, yamo to disangan naraka. Tu jola nani'i kumarrak nasunggarigi. Mangkai jok to'o, nakuamo puang Isa lako jo'o kamandang. Pole moko, apa temu katapai, ya mola jaji. Ya jo waktu tak pamalagah mito kaunanna. Malemi puang Isa lako bolana Petrus. Mentama mi bola, nakita ito indo matuan na Petrus, makula kale na mamma abang. Nakaka i puang Isa to limanna, na tak pamalagah. Kede mi, na malem pasadian ni kande to puang Isa. Ia to nakabu mo allo, buda mi tau ratu mbawa tona tamai setang. Sola to masaki lako puang Isa. Nasang bukura kada napau. Nulai tu lako setang langkalena tau. Napu malagangasan ni toto masaki. Susi mi jo'o. Najaji to kadanna puang Allah Ta'ala. Mangka napau Nabi Yesaya ton na anu kumua. Ya mampu pak adik kita nalendokan sakinta. Ia ton nakitai puang Isa buda taun talimbungi, na suami to anak guruna, na lamban lian sambali na tasik. Demi mesak guru agama, ratu lako puang Isa nakua. Oh guru, laundinan turu ki umbo-umbo taola. Mebali mi nakua. Cinggalun denya lokona, sola manuk-manuk denya serangna. Apa ya te'e aku, anak mentolino, te'edangenan kuni imamma. Dempole omi mesa ton turui metada nakua. Oh puang, eloram pak jolo kupole lamun ambeku. Apa mebali mi nakua? Undi kon turu na, ake mon na tomate mora lamun tomatena. Ia ton na endek mo puang Isa dek lopi. Endek toda mito anak gurunna. Tak apa mangumbuk mito angin barak jong tasik. Nalatalan to lopi. Nasabak natamai wai bombang, apa mamak bang itu puang Isa. Malam itu anak kerunan tundan ni nakua. Oh puang, turunikan pelatala miki. Mebali mi nakua. Ami malajara, nateda mi katapaina. Kedeh mi, nagara itu Kalimpuru, Solabombang, Narapa to Tasik. Jangan ngasan mi tulako tahu nakua. Indara ya sitongan nate tahu, namo yangin Sola Tasik turuk to parentana. Ratu mi puang isa lian sambalina Tasik Galilea, Jotana Gadara. Den dua tahu tona tamai setang tu jio. Liwak saga jok tahu Sola dua. Na pusabai na teda tahu beranin nolai jok lalan. Ya ton naratu mu puang isan tu jio. Mesumi Sola dua lam mai lokok tomate. Na malem pesi tamui. Metamba-tamba minakua. Araka latala. Latafatu memarakan te. Lara tu birgika. Lancalakan. Na teda pa. Na watuna. Teda na mambela jio main tu jio. Dembu dabai mas sumben. Ia tu lako setang. Meta ada lako puang isa nakua. Ia kira tau laikan. Suakan menta mantu lako bayi. Nakuan mi puang isa. Malemo kamu. Mesum mi tu lako setang. Na menta mabai. Sikin jerasan mitu lako bayi jauh mai awak. Nampen tujuan kalena dok Tasik anna mate ngasan. Ia jok tomang rewa bayi. Sikin jerasan mi male tamakota. Mpau itu apa mangkajaji. Lako jok dua tau na tamai setang. Napau toi to bayi si matean. Mesun ngasan mitu tau lamai kota. Mpesitamui puang isa. Ia ton nasikita mo. Meta ada tongan-tongan ni kumua. Nasalai jok tanah gadara.